dalam hidupku, menghilangkan gerhana jiwa. Janji cintaku setia padamu, kuda keperak dalam setiap pelita hatiku, menerangi setiap sudut. Sanubariku, kaulah mimpiku, kau realitiku, mewarnakan setia padamu, kuda keperak dalam setiap langkah. Biar apapun yang melanda, kau pelita.